apabila anak sering berbuat dosa dan orang tua sering menasihati dan menegur, tapi tidak mau berubah, apakah orang tua tetap berdosa? Ya tidak tadi, jangan kamu berbuat dosa, ada yang kufur anaknya Nabi, Nabi Nuh. Kalau dia sudah usahakan tidak mau, ya bukan lagi dosanya. Apakah panggilannya afdol, seorang suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya? Itu rahasia mereka berdua. Nabi ya memanggil istrinya dengan panggilan yang indah, ya Humairah, ya Aish, panggilan yang indah, nah, supaya senang. Karena itu Aisyah tahu kalau Nabi marah kepadanya tidak dipanggil dengan panggilan yang mesra. Ya terserah mau panggil, ya terserah. Tidak usah disebutkan, nanti yang mudah jadi cepat-cepat mau kawin.